ada batasnya, cukuplah sudah. Kau simpan kepalsuan dengan penuh kemesraan, kau tanam duri cinta dengan penuh kelembutan. Takkan ku cabut saiku, aku tak rela. Cabut sumpahku.